Gemercik suara air pancuran bening di musim semi, bulan berwajah ramai memancarkan satu cahaya. Dan engkau datang, kekasihku sayang. Perlahan, ku redupkan mataku. Dan bunga-bunga berkembang, kau ku dekat, kekasihku sayang. Daun Tanjung kini telah berguguran. Waktu yang deras menghanyutkan segala. Perpisahan tak mungkin lagi tertunda. Tinggal cerah penuh gairah, kini tinggal bayangan kelabu. Dan angin menyusup haru selalu.